Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya Rudi Saputra kembali menemani Anda sahabat iDream di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita. Seperti biasa selama 1 jam 30 menit ke depan saya akan ditemani oleh narasumber kita. Ada Ustazah Nur Hamidah, Ustazah Nur Hamidah LCMAG, yang pastinya kita akan memberikan materi tentang Fikih Wanita untuk sahabat iDream. Anda bisa dengarkan kami di 10.44 AM iDream Radio atau juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id. Yang ingin bergabung, memiliki pertanyaan atau mungkin juga memiliki kritik dan saran untuk program kita, silakan Anda bisa telepon di 0217885300 atau di 0822-9789-1044. Seperti biasa, hari ini saya sudah bersama Ustazah Nur Hamidah. Hari ini kita akan membahas tentang fikih wanita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berkesempatan kembali menemani sahabat iDream di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita nih Ustazah. Ya, hari ini Ustazah akan membahas dan akan memberikan materi tentang apa Ustazah? Insyaallah karena sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan, maka kita akan membahas fikih persiapan muslimah dalam keberkahan Ramadan. Oke, berarti persiapannya ya Ustazah ya? Iya, persiapan. Persiapan untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Pasti ini juga sudah merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam ya. Apalagi juga untuk Anda, sahabat iDream ataupun juga kaum muslimah di rumah. Bagaimana ini persiapan untuk menyambut keberkahan Ramadan di tahun ini? Kita akan bahas bersama Ustazah Nur Hamidah. Jangan ganti channel dulu, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Tetap di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio dan saya masih bersama Anda di Inspirasi Keluarga. Hari ini bersama Ustazah Nur Hamidah, kita membahas tentang fikih persiapan menyambut keberkahan Ramadan. Nah ini temanya menarik nih Ustazah, ya. Menyambut keberkahan Ramadan. Kenapa nih? Lebih fokus kepada keberkahan Ramadannya Ustazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Sahabat ya muslimah iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, ya berkahilah kami, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah ya usia kami ya di bulan Ramadan. Artinya, ya ada satu perbedaan ya di dalam doa ini, yaitu Rasulullah menyuruh kita dengan Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Ramadan. Karena berkah ya tidak mesti satu ibadah, satu persiapan yang kita lakukan secara banyak kuantitasnya. Tapi yang namanya berkah adalah kilun waziyadah. Sedikit, tapi manfaatnya itu langgeng. Manfaatnya itu ya bisa sampai konsisten dirasakan ya di bulan Ramadan. Nah, keberkahan dengan makna sedikit tapi dawam, sedikit tapi aziyadah, manfaatnya itu terus bertambah, inilah ya jadi fokus buat kita. Ibadah-ibadah apa yang kita lakukan agar ibadah itu berkah, sehingga nanti keberkahan ini akan sampai membuat kita ibadah optimal di bulan Ramadan. Inilah ya kenapa kita pilih makna keberkahan sebagai persiapan di bulan Ramadan. Oke, baik sahabat iDream, itu ternyata kenapa kita membahas lebih fokus kepada keberkahannya ya. Ternyata bahwa keberkahan ini walaupun sedikit tapi manfaatnya ini langgeng dan manfaatnya ini terus menerus. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan dan juga untuk mendapatkan keberkahan Ramadan, pastinya ibadah-ibadah yang kita lakukan akan lebih mendapatkan manfaat dan juga langgeng tadi ya, dan manfaatnya terus menerus. Tapi seperti apa, bagaimana kita menyambut keberkahan bulan suci Ramadan, pasti kita akan bahas di sesi berikutnya. Tetap di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. 10.44 AM Dream Radio Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat Dream Anda masih bersama kami, dan saya masih bersama Ustazah Nur Hamidah. Silakan yang bergabung mungkin memiliki pertanyaan, kritik dan juga saran untuk program kita, silakan di 021 7885300 atau di 0822 9789 1044. Untuk Anda yang dengarkan kita di live streaming mungkin di www.idreamradio.id, atau Anda bisa download aplikasi Dream Radio di Play Store. Silakan Anda menggunakan Android bisa download aplikasi kita dan bisa mendengarkan program-program iDream Radio dimanapun Anda berada. Tema kita hari ini yaitu fikih bagaimana menyambut keberkahan Ramadan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Nur Hamidah, kenapa nih kita menyambut keberkahannya Ramadan. Nah sekarang seperti apa nih Ustazah keberkahan, dan bagaimana cara untuk menyambut keberkahan Ramadan ini sendiri? Tafadhal Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah ya memberikan ajaran kepada kita dengan doanya itu adalah bariklana, keberkahan. Untuk itu, mari kita akan lihat satu ibadah yang bisa jadi mungkin kita hanya bisa lakukan dengan semampu kita. Ya, tapi kita berharap dengan ibadah yang rutin, ibadah yang sedikit ini, tapi Allah hadirkan keberkahan manfaatnya sampai nanti ya masuk ke dalam Ramadan ya kita bisa melakukan optimalisasi. Karena apa? Karena buah dari keberkahan itu. Nah, yang pertama ya, bahwa kita tahu bulan Ramadan adalah ya bulan di mana sholat itu dilipat gandakan jumlahnya. Ya, kalau yang wajib tidak berlipat ganda menjadi 5, tapi kalau yang sunnah ya itu kan dilipat gandakan yang menjadi ya kan sholat tarawih. Kalau sunnahnya Rasul 11 rakaat, kalau sunnahnya Umar bin Khattab itu kan ya 23 rakaat. Nah, karena bulan Ramadan adalah ya bulan as-shalah, ya bulan sholat, maka dari bulan Rajab sampai bulan Syaban, ayo kita cari sholat yang barokah. Seperti apa sholat yang barokah? Berarti sholat yang kita lakukan itu bermanfaat efeknya sampai di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita sampai di bulan Ramadan. Ya, seperti apakah sholat yang barokah? Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fungsi sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan fahsya, diterjemahkan keji, dan munkar, diterjemahkan mungkar. Artinya dua efek ya yang harus kita lakukan ketika kita sholat adalah sholat kita mampu membuat kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Secara terjemahan bahasa Indonesia, kalau sholat kita ya kita lakukan sering, ya bahkan mungkin ya sholat sunnahnya ditambah, tapi maaf ya tidak ya mempengaruhi efek yang diharapkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut tersebut, menandakan sholat kita tidak barokah, sholat kita ya kurang mantep, ya kan, sehingga nanti jangan sampai sholat kita tidak bermanfaat. Untuk itu kita harus tahu apa artinya fahsya dan apa artinya mungkar. Fahsya ya kalau diartikan keji, khawatirnya indikasinya hanya sesuatu yang menyebabkan ada korban. Padahal ya fahsya itu tidak mesti harus ada korban. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan mencontohkan perbuatan fahsya adalah az-zina. Ya kan, bahwa zina adalah kanat fahsyatan mubina. Zina adalah perbuatan yang kejinya benar-benar nyata, ya fahsyanya benar-benar nyata. Padahal yang namanya zina kan tidak ada korban. Kenapa zina tidak ada korban? Karena dua-duanya pelaku. Ya, dengan demikian, ya kita harus memperhatikan bahwa sholat yang kita lakukan harus mampu mencegah perbuatan dari fahsya. Fahsya ya secara bahasa adalah ya al-qabih. Sesuatu yang menodai, sesuatu yang membuat nista, menodai syariat. Sehingga semua perbuatan yang menodai syariat, melanggar Al-Quran, melanggar hadis Nabi, itu adalah perbuatan fahsya. Ya, sehingga hati-hati, jangan sampai maaf kita seorang muslimah, sholat wajibnya pasti tidak ditinggalkan. Tapi sholat sunnahnya kita tambah, qiyamul lailnya kita tambah, ya sholat duhanya tidak kita tinggalkan. Tapi lihat, ada nggak efek sholat dengan meninggalkan perbuatan fahsya? Jangan sampai begitu dua rakaat setelah sholat subuh kita lakukan, na'udzubillah min dzalik, kita melakukan perbuatan fahsya tanpa kita sadari. Contoh apa? Berbohong. Walaupun berbohong kepada anak sendiri dengan tujuan baik. Ya misal, betapa banyak ya alasan ibu-ibu berbohong kepada anak, katanya alasan yang baik. Ya kenapa? Karena kalau nggak berbohong, maka nggak bisa ngaji. Ya kan, sehingga apa? Sebentar, ya mama mau ke kamar mandi dulu, sebentar, bunda mau ke warung dulu, sebentar aja deh. Ya kan, anaknya kan karena ibunya bilang sebentar ke kamar mandi, sebentar ke depan, gak masalah. Totonya ibunya ya berjam-jam gak pulang. Habis kata si ibu, kalau gak dibohongin gak bisa ngaji. Ya, atau bisa jadi ya berbohong kepada anak ketika anak itu menangis. Ya, nangis yang nggak berhenti-henti, kecuali berhentinya kalau dibohongin. Misalnya apa, lihat tuh ya di tembok ya ada cicak warna merah, tuh ada cicak warna biru, kan otomatis anak itu melihat ke atas nyari, kemudian kan ya kan tidak menemukan apa-apa tapi dia dengan penasaran ya. Nah, jangan sampai menganggap ah itu kan bohong untuk kebaikan. Maaf, malaikat Raqib dan Atid tetap mencatat ibu itu telah melakukan fahsya, menodai syariat. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil seorang ibu yang boleh berkata dusta walaupun kepada anaknya sendiri. Jangan-jangan ini malah ya kan membuat dosa jariah. Kenapa? Karena anak merasa dibohongin, dan ketika anak sering ibunya berkata dusta, menganggap dusta itu boleh. Kenapa? Karena dicontohkan oleh ibunya. Nah, sholat yang barokah, dua rakaat di waktu subuh, adalah mampu menahan dirinya tidak melakukan perbuatan yang menodai syariat, menyakiti Allah, melanggar Al-Quran, melanggar hadis, sampai waktu zuhur. Ini baru fahsya. Tapi Allah menginginkan efek keberkahan sholat, ya walaupun sedikit, tidak hanya mencegah perbuatan fahsya, tapi juga mencegah perbuatan mungkar. Apa itu mungkar? Dalam bahasa Arab, mungkar itu adalah angkarul uqul, sesuatu yang bertentangan dengan akal manusia. Maksudnya bahwa bisa jadi ya undang-undang ini enggak ada di Quran, peraturan ini enggak ada di hadis, tapi peraturan ini secara normatif, secara etika dibuat oleh manusia. Dan yang namanya mungkar antara satu daerah dengan daerah yang lain pasti kan berbeda-beda. Untuk itu, orang yang sholatnya barokah, dia harus tahu ketika dia berinteraksi di satu komunitas, berinteraksi di satu tempat, jangan sampai melanggar etika normatif di tempat tersebut. Contoh, ya kalau orang Arab ya yang dilarang ya ketika kita permisi adalah menyentuh bokong. Ya, sedangkan tradisi orang Arab kalau dia permisi untuk barisan ke depan, artinya dia datang telat, dia kepengen ke depan, ya maka dia akan membuka ya saf ya dengan memegang kepala. Yallah yallah yallah gitu kan, permisi-permisi. Orang Arab biasa seperti itu. Ya, tapi orang Indonesia, coba kalau kita walaupun biasa di Arab, tapi ketika kita ya kembali ke tanah air, ya mentang-mentang biasa di Arab permisi megang kepala, ya ketika itu kita praktekkan di Indonesia, kita datang telat, kita kepingin duduk paling depan, ternyata kita bukan permisi ya dengan tradisi timur, ya tradisi negeri kita, kita pakainya tradisi Arab, ya permisi, bisa jadi apa yang terjadi, gak sopan ya kan, ini bisa jadi kurang ajar. Padahal apa, kita biasa begitu di Arab, ya kita biasa begitu di Mesir, ternyata di Indonesia malah dibilang dosa kamu. Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak memahami ya kan etika. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang yang sholatnya barokah adalah orang yang sadar diri. Dia tidak akan melakukan efeknya ya pasca sholat melakukan perbuatan fahsya, tidak akan menyakiti Allah, dan juga tidak akan menyakiti manusia dengan perbuatan mungkar. Ya, walaupun sholat subuh dua rakaat, Tapi lihat, sholat subuh yang barokah 2 rakaat, ya live-nya sampai zuhur, berarti kurang lebih kalau jam 5 sampai jam 12, 7 jam. 7 jam efek keberkahan sholat subuh 2 rakaat adalah mampu membuat dia mawas diri, tidak menyakiti Allah. Mawas diri, tidak menyakiti manusia. Begitu zuhur, kenapa disuruh tajdid, disuruh update, disuruh ulang oleh Allah? Karena kalau udah zuhur bisa jadi perut udah lapar. Betapa banyak nafsu amarah itu akan muncul ketika kita lapar. Allah menyuruh, ayo dicas lagi. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat yang barokah adalah yang mampu live-nya sampai ya 3,5 jam kemudian, ya kan, atau 4 jam kemudian, ya, agar ya tidak menyakiti Allah, tidak menyakiti manusia. Begitu datang asar disuruh cas lagi. Kenapa? Karena semakin sore, sore bisa jadi bukan hanya perutnya lapar, tapi fisiknya lemah. Sehingga apa? Allah menginginkan, ayo keberkahan sholat kamu diulang lagi 4 rakaat, ya, tapi live-nya makin kecil waktunya. Kenapa? Karena semakin malam, begitu maghrib, udah sisa-sisa energi, udah lelah otak kita, udah lelah fisik kita, udah gitu juga mungkin cahaya yang sudah tidak jelas lagi. Allah menginginkan, jaga keberkahan sholat kamu. Yaitu apa? Maghrib 3 rakaat. Kenapa 3 rakaat? Karena 3 adalah jumlah witir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun efeknya enggak lama. Cuma 1 jam. Ya kan? Kenapa? Karena 3 rakaat enggak apa-apa deh, tetap memberikan keberkahan. Ya, lalu salat Isya 4 rakaat. Salat Isya 4 rakaat, live-nya kan harus panjang sampai subuh. Sampai akhirnya agar mencegah perbuatan tidak melakukan fahsya, tidak melakukan mungkar pada Isya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Tidur, matikan cahaya-cahaya kamu lalu tidur. Karena orang yang tidur, dia gak berdosa ketika melakukan apapun juga. Kecuali, contoh, ya orang yang lagi tidur gak sengaja nendang, gak dosa. Tapi yang ketendang, bangun, marah, bales. Nah, berarti apa? Yang bangun itu yang dosa. Sampai Allah menyuruh, ayo ya fisik kamu makin malam, makin gak bersahabat dengan alam. Jangan sampai menyakiti Allah, jangan sampai menyakiti manusia, tidur. Bangun lagi di waktu sepertiga malam terakhir untuk mencari keberkahan sampai di hari-hari yang berikutnya. Ini kita lakukan dari Rajab, Syaban, dilatih. Ya, habis sholat, bismillah. Jangan sampai menyakiti Allah dengan melanggar syariat. Jangan sampai menyakiti manusia dan jangan melanggar normatif. Karena norma kita pelajari dari etika. Apalagi negeri kita dari Sabang sampai Merauke. Itu etikanya macam-macam. Ya kan? Bagaimana etika orang Betawi dengan etika orang Jawa, dengan orang Sunda itu beda-beda. Sehingga kita harus punya efek ketika ya sholat itu barokah. Berharap Rajab, Syaban kita melatih seperti itu, maka begitu Ramadan ya sudah terbiasa tidak melakukan perbuatan menyakiti Allah dengan fahsya, udah terbiasa tidak menyakiti manusia dengan munkar, sehingga ketika Ramadan mau kondisi habis sahur kek, mau kondisi siang-siang lapar kek, mau kondisi capek sekalipun tetap, ya kan, aku sudah terbiasa. Kenapa? Karena Rasulullah melatih para sahabat sebelum kewajiban puasa Ramadan adalah kewajiban sholat 5 waktu yang mencegah perbuatan keji dan munkar, fahsya dan munkar. Ini keberkahan yang pertama yang diajarkan oleh ya Allah Subhanahu wa taala melalui media keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga jangan lupa ya keberkahan yang kedua yaitu ya tilawatul Quran. Jibril mendatangi Rasulullah di bulan Ramadan itu sampai ya 2 kali untuk mentasmi ya kan bagaimana khataman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an. Artinya apa? Frekuensi Jibril untuk datang di bulan Ramadan apalagi di akhir ya menjelang kematian Rasulullah itu lebih intensif. Ya kenapa? Karena Ramadan apapun yang diucap apalagi Al-Qur'an sebagai bulan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Maka di bulan Ramadan kita harus memperbanyak baca Quran. Kalau kita nggak latih keberkahan baca Al-Quran dari sekarang, nanti begitu bulan Ramadan tambah nggak bisa baca. Kenapa? Ya begitu malam mau baca ngantuk. Begitu abis sahur mau baca juga ngantuk. Begitu siang mau baca lemas, mulutnya kering. Ntar aja deh sore. Begitu sore mau baca udah sibuk nyiapin buka. Ya udah abis maghrib mau baca udah keburu-buru mau sholat isya. Abis sholat isya mau baca udah kekenyangan ngantuk. Kenapa? Karena nggak dilatih. Nah Rasulullah meminta bariklah nafi rojab. Keberkahan persiapan yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah Al-Quran. Ayo kita coba rutinkan baca Al-Quran. Kilun wadawam. Sedikit tapi terus menerus. Karena Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah ketika kita merutinkannya. Ya kalau memang ya pingin agar nanti di bulan Ramadan lancar baca Qurannya, ya keberkahan kita mulai dari baca Qurannya bareng sama murattal. Ya, nah di bulan Rajab dan Syakban, setel. Wah, saya kepingin kalau nanti bulan Ramadan khatam dua kali, berarti satu hari dua juz. Nah, dilatihnya bagaimana? Ayo, ya dilatih. Ya, kalau sendiri nggak bisa, pakai murattal. Kita setel murattal. Terserah, mau koriknya siapa. Yang sesuai dengan intonasi dan nafas kita. Mau Sudesi agak cepat, mau Mishari agak sedang, mau Huzaifi lebih lambat. Itu kita setel. Hari ini saya mau coba juz satu. Setel Huzaifi. Buka Al-Quran kita. Dilatih sambil qori ya Huzaifi membaca surat Al-Baqarah. Kita sambil mengikuti gerakan bibir kita. Ya terus besok agak lebih cepat lagi juz kedua. Besok lebih cepat lagi juz ketiga. Kalau sudah terbiasa seperti itu, barokah. Allah sangat suka dengan ibadah yang sedikit tapi rutin. Maka nanti begitu Ramadan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, tilawah Al-Quran yang kita lakukan di bulan Ramadan, insya Allah manfaatnya akan sampai di bulan Ramadan. Ya, ini dua dulu ya bagaimana keberkahan yang paling utama adalah keberkahan dengan sholat mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Ya, tilawah kita sudah mulai latih. Ya, dengan sehari satu juz kalau mau khatam satu kali, terlalu sedikit. Sehari dua juz kalau kepengen khatam dua kali, ya masih sedang. Ya, sehari tiga juz kalau kepengen khatam 10 hari pertama khatam, 10 hari kedua khatam, 10 hari ketiga khatam. Nggak bisa cuma niat, harus dilatih. Berarti satu hari tiga juz. Bagaimana melatihnya? Pakai ya CD murattal, pakai audio murattal, ya kan? Kita setel, ustadznya baca, kita mengikutinya, insya Allah. Dengan kebiasaan sedikit, tapi terus menerus, akan mendatangkan keberkahan sampai di bulan Ramadan. Ya. Oke, baik sahabat Edim, itu tadi dua keberkahan yang harus kita persiapkan ya, menjelang bulan Ramadan nanti, tetap di bulan Rajab dan juga Sakban ini, yang mulai dari tadi sholat. Nah, di mana sholat yang berkah, yaitu tadi yang dibilang oleh Ustazah, bahwa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Juga sudah dijelaskan seperti apa perbuatan fahsya dan juga mungkar. Dan salah satu lagi keberkahan yaitu adalah tilawah, dilatih sejak sekarang ya sebelum Ramadan, dan semoga di Ramadan nanti kita bisa lancar untuk bertilawah dan bisa menghatamkan tadi seperti yang bilang Ustazah, mungkin satu kali, dua kali, ataupun juga tiga kali dalam bulan suci Ramadan. Seperti apa lagi dan keberkahan apa lagi yang bisa kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan? Tetap di Inspirasi Keluarga di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Saya bersama Tazah Nur Mahmidah, masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita hari ini. Kita membahas tentang bagaimana persiapan kita menyambut keberkahan Ramadan di tahun ini. Tadi di sesi sebelumnya sudah dijelaskan ya bagaimana untuk keberkahan yang bisa kita lakukan adalah keberkahan sholat dan juga keberkahan tilawah. Nah sekarang seperti apa nih keberkahan apa lagi yang bisa kita lakukan dalam menyambut Ramadan tahun ini. Tapi sebelumnya saya ajak kembali untuk kalian yang di rumah, silakan bisa gunakan line telepon di 0217-888-5300 atau di 0822-9789-1044. Mungkin yang punya pertanyaan atau mungkin juga punya kritik dan saran untuk program kita. Kita lanjut nih Ustazah, keberkahan apa lagi nih yang bisa kita persiapkan untuk menyambut Ramadan di tahun ini? Tafadhol Ustazah. Yeah. sahabat Muslimah iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan sangat terkenal ya kedermawanannya. Sampai kalau diibaratkan angin, angin yang berhembus, semua ranting yang di dalam pun ya juga akan terkena ya hembusan angin tersebut, karena saking dermawannya Rasulullah. Kenapa Rasulullah begitu dermawan di bulan Ramadan? Karena memang Ramadan pun adalah bulan as-sadaqah, Ramadan bulan infak, Ramadan bulan zakat. Ya siapa yang mengeluarkan hartanya di bulan Ramadan, adha'afa mudha'afa, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam ganjarannya. Hanya saja masalahnya kadang uang di kepala sama uang di tangan beda. Kita udah niat bismillah, ah kayaknya nanti di bulan Ramadan saya kepengen berinfak, saya kepengen berbagi ya buka puasa, saya kepengen ini kepengen itu, memperbanyak harapan ya keinginan untuk berinfak di bulan Ramadan. Itu di kepala. Tapi begitu Ramadan tiba, kadang uang di kepala sama uang di tangan beda. Begitu uang di tangan, oh iya kemarin gak nafsu ya buka pakai ini, jadi kepengen jajan pakai yang ini. Oh iya itu ngelihat bagus juga ya baju buat nanti Ramadan, bukan buat saya sih, tapi ya kan buat ya keluarga, buat saudara. Ya iya sih ya, banyak sekali untuk biaya kuliner. Akhirnya apa? Ya niat untuk berinfak, bersedekah dengan sebanyak-banyaknya kedermawanan ingin mencontoh Rasulullah. Tapi ya itu tinggal harapan. Kenapa? Uang di kepala beda dengan ya uang di tangan. Untuk itu, bagaimanakah persiapan kita untuk menyambut keberkahan Ramadan, bahwa Ramadan adalah bulan sedekah? Mau enggak mau, ya alhamdulillah masih ada separuh bulan Rajab. Ya, nanti full bulan Syaban. Ayo ya, untuk berinfak itu tidak hanya diniatkan. Untuk berinfak itu juga harus direncanakan. Kita siapkan kotak infak setiap hari. Apalagi kalau kita mempersiapkan infak yang barokah itu adalah di waktu bikr, di waktu subuh. Kenapa? Karena malaikat itu ketika kita berinfak di waktu subuh, malaikat akan mendoakan ya kan keberkahan kepada umatnya Rasulullah di pagi hari, karena memang Rasulullah yang minta, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Dengan demikian sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo cari ya bekas-bekas kaleng, kaleng wafer ke, kaleng kongguan ke. Kalau memang gak ada bekas-bekas kaleng, kita cari apa deh ya, tas kecil. Tulis memang infak ya, karena infak itu harus diniatkan. Taruhnya ya di mukena kita, taruhnya di sajadah kita. Sehingga apa? Ya komitmenkan, terutama di waktu ba'da salat subuh. Ya, di waktu sholat subuh, setelah selesai salam, ya kita nggak melakukan ya apapun lagi, kecuali ya sebelum memulai zikir, langsung ambil uang di dalam dompet kita, dalam tas kita, masukkan ke dalam kotak itu. Ya Allah, janjimu bahwa malaikatmu akan mendoakan keberkahan, ya kan, bagi orang yang berinfak di pagi hari. Rasulmu menjanjikan keberkahan ya di pagi harinya. Ya, dan berinfak ya di pagi hari itu masyhuda ya, begitu disaksikan oleh para malaikat. Kenapa? Karena kita berharap dengan kita berinfak di waktu subuh ini adalah jembatan menuju infak yang barokah. Jadi, ya rutinkan infaknya di waktu subuh. Ya kan, agar ketika nanti memulai di pagi hari, siang hari, sore hari kegiatan, kalaupun lupa infak, udah berinfak. Agar infak yang kita siapkan dekat mukena kita dan kita rutin di waktu subuh, ini akan menjadi bekal. Ya Allah, ini akan saya kumpulkan. Kenapa? Karena nanti akan saya jor-joran, saya akan keluarkan di bulan Ramadan. Ya, tapi kalau baru niat, ah nanti mau ini, enggak direncanakan dan tidak di ya actionkan, yang enggak langsung dipraktekkan, disiapkan dalam kantong sunduk infak, ya Ya, kita mah khawatir, apalagi kita seorang muslimah, ya kan? Itu banyak sekali kepingin kuliner, bukan untuk kita, tapi untuk orang-orang yang kita cintai. Kepingin agar ya keluarganya ketika sahur nafsu, maka kan bisa jadi menunya istimewa, lebih banyak operasional dapur di waktu Ramadan. Akhirnya apa? Nggak jadi-jadi infak. Ya, sehingga mumpung masih ada pertengahan Rajab, tambah lagi 30 hari di bulan Syaban, berarti kurang lebih masih ada 45 hari. Ya kan, kalau kita infak rutin setiap hari aja 10 ribu, ya 10 ribu, 45 hari, ya bisa 450 ribu, ya kan? Itu kalau memang kita nawaitu, kita kumpulkan di bulan Rajab dan Syaban. Kita jor-joran, kita distribusikan di bulan Ramadan, dapat dua pahala. Pahala pertama adalah pahala kita berinfak di hari-hari biasa, karena sudah kita nawaitukan, kita sudah niatkan. Tapi nanti eksekusi distribusinya di bulan Ramadan. Ya, bisa jadi di bulan Ramadan akhirnya apa? Allah anugerahkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tidak kita duga. Sehingga apa? Ya Allah, alhamdulillah, tidak hanya yang 450 ribu hasil tabungan infak kita di bulan Rajab dan Syaban, tapi Allah tambahkan yang 450 ribu itu 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Sehingga apa? Kita bisa jadi lebih berderma di bulan Ramadan. Ini keberkahan yang kita cari sebagai persiapan bulan Ramadan, bulan sedekah. Ya, karena itu tadi, jangan sampai akhirnya ya di bulan Ramadan kita malah sedikit infaknya. Ya, tapi banyak pengeluaran untuk ya konsumtif, pengeluaran untuk tiketing, traveling. Ya Allah, cuman ya melihat kita, kamu enggak serius mencari keberkahan. Keberkahan itu harus disiapkan. Keberkahan itu harus dicari melalui kilun wadawam, sedikit tapi terus menerus. Nah, yang berikutnya, persiapan keberkahan ya di bulan Ramadan apalagi? Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu masih terkait dengan paket ayat-ayat Ramadan. Di ayat 186 Allah sampai meletakkan ayat doa itu di dalam ayat-ayat Ramadan. Yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya, ketika mereka bertanya tentang Allah kepada Nabi Muhammad, sampai Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, katakan, Allah itu di mana? Qarib, Allah itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah mengabulkan doa jika diminta. Bulan Ramadan adalah bulan terkabulnya doa. Lisaimi da'watun lam turad. Bagi orang yang puasa, doanya tidak tertolak. Doa, yang mampu berdoa adalah anugerah. Ya, bagaimanakah kita bisa mampu berdoa? Berarti dari bulan Rajab, dari bulan Syaban, kita hadirkan bahwa kita butuh Allah. Kita hadirkan bahwa kita itu lemah. Dengan demikian, bagaimana caranya? Di bulan Rajab, di bulan Syaban, ambil kertas. Kita siapkan, ya Allah, saya butuh apa? Ya Allah, saya menginginkan apa? Harapan saya, keinginan saya tidak akan terpenuhi kecuali dengan selembar doa ini. Udah tulis, ya kalau yang sudah menikah bisa jadi doa buat suami. Yang udah punya anak bisa jadi doa anak pertama, doa anak kedua, doa anak ketiga. Ya kan? Itu kan doanya pasti permintaannya, kebutuhannya macam-macam, beda-beda. Itu disiapkan, sehingga begitu Ramadan tiba, gak ngeblank. Ya, begitu mau doa, ya kan, udah gak terbiasa menyiapkan doa, ya kan. Akhirnya apa? Waktu untuk berdoa dilewatkan begitu saja. Waktu berpuasa, bahwa puasa itu orang yang berpuasa doanya tidak tertolak, terlewat begitu aja. Ya, kenapa? Ya, karena orang puasa itu lemes. Orang puasa itu ngantuk. Orang puasa itu gak bersemangat kalau yang tidak terbiasa. Ya, dengan demikian, ya ketika memang kita sudah punya planning, kita sudah punya rencana, ya kan, begitu habis sholat subuh langsung, oh iya ingat, ambil lembaran doa tadi, tinggal dibaca, ya kan, untuk ya kalau seorang istri untuk suamiku, dibacain, jadi merenungkan Ya Allah, apa yang saya inginkan? Ya Allah, apa yang saya butuhkan? Itu diminta persiapannya di bulan Rajab, bulan Syakban, mikirnya. Nanti di bulan Ramadan, manfaatkan peluang diskon besar-besar, big sale, bagi orang puasa, dakwatun lam turat. Doanya tidak tertolak. Nah, empat inilah ya sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, takutnya begitu Ramadan hari pertama, kedua, ketiga, kalau kita enggak persiapkan baru nyadar, ya Allah, ya kan tilawah saya ya kan udah hari keempat, padahal saya niatnya pengennya khatamnya 3 kali. Kalau khatamnya 3 kali hari keempat itu harusnya udah juz 12. Ya. Tapi kalau dia tidak punya target dan tidak punya persiapan, hari keempat masih lama ya lebarannya ya. Enggak ingat ya dengan targetnya dia. Ya, tapi kalau dia sudah merutinkan sehari 3 jus, ya sekali lagi ya persiapan sekarang pakai murotal. Ya agar kita tahu intonasi kita kalau 3 jus itu perlu berapa jam, sehingga nanti ya suara-suara kori siapa aja yang kita inginkan. Bulan Ramadan ibadah tinggal timing kompetisinya, Rajab dan Syaban persiapannya, ya sholatnya juga seperti itu. Belajarlah buka mata, buka telinga, mana yang menyakiti Allah, mana yang menyakiti manusia, ya. Kemudian juga dengan infaknya jangan lupa siapkan tabung, ya kaleng. Ya, letakkan di sajadah kita, di mukena kita, ya, agar rutinkan di setiap waktu subuh. Masukkan, ya, ya kalau memang kita niatnya kepengen mengambil lipatan pahala yang besar nanti, ya sedekah di bulan Ramadan berarti nyicilnya dengan ya nilai-nilai infak yang besar. Ya kan, berharap ya Allah, aku infak yang besar ini tujuannya adalah ya semakin besar pengorbananku, maka semakin besar ya manfaat yang aku berikan. Ya juga dengan doa-doa. Gimana doa-doa itu? Sekali lagi, ambil kertas, tulis nama-nama orang yang kita cintai. Dari sekarang mikir, yang anak ini butuhnya apa? Yang anak ini butuhnya apa? Kita sendiri butuhnya apa? Agar begitu Ramadan, lemes atau enggak lemes, ya itu lembaran tinggal dibaca. Moga-moga Allah melihat kita serius untuk ya mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Oke sahabat Edim, itu tadi dua lagi ya keberkahan Ramadan yang bisa kita persiapkan untuk menyambut Ramadan di tahun ini. Ya pasti ada keberkahan untuk sedekah dan juga zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sekarang mungkin yang berniat untuk melakukan sedekah yang lebih baik dan lebih banyak di bulan suci Ramadan, bukan hanya sekedar niat, kita persiapkan dari sekarang ya. Bukan hanya niatnya tapi juga mulai dari dana atau mungkin bisa dibilang budget atau keuangan yang akan kita sedekahkan nanti di bulan suci Ramadan. Termasuk juga doa-doa yang akan kita sampaikan atau mungkin yang kita minta di bulan suci Ramadan, mulai sekarang dipersiapkan apa saja yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan untuk keluarga dan juga orang-orang terdekat kita. Kita masih ada satu sesi lagi bersama Ustazah Nur Hamida. Jangan kemana-mana dulu, tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, masih di 1044 AM iDream Radio dan saya masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita. Saya masih ditemani oleh Ustazah Nur Hamida dan kita sudah masuk di sesi terakhir Ustazah untuk pembahasan kita hari ini terkait keberkahan yang kita siapkan menyambut Ramadan di tahun ini Ustazah. Dan seperti apa nih closing atau mungkin juga kesimpulan dari pembahasan kita hari ini? Ya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umatnya Nabi Muhammad untuk bisa kembali menjadi fitrah, kembali menjadi suci. Ya di mana ini hadiah ketika pada saat peristiwa Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ketika Rasulullah sudah melewati 7 langit, lalu Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha, lalu Rasulullah naik lagi ke satu tempat namanya Baitul Ma'mur atau Baitul Izzah. Rasulullah diberikan 3 minuman sebagai hidangan dari langit, hidangan dari Allah. Yaitu apa? Air susu, air madu, dan air khamar ya, air keras ya, apa bir ya kan. Ternyata begitu dihidangkan tiga itu, yang mana yang dipilih Rasulullah? Rasul memilih susu. Begitu Rasulullah memilih susu, disitulah Allah memberikan hadiah kepada umatnya Rasulullah. Dengan Jibril mengatakan, ya Rasulullah, engkau memilih untukmu dan untuk umatmu alal fitrah, bisa kembali menjadi fitrah, menjadi suci. Nah, inti dari keberkahan di bulan Ramadan, inti dari ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, berharap 30 hari di bulan Ramadan, puasa kita, tilawah kita, ya, kemudian sedekah kita, doa kita adalah kita menjadi minal aidin, ja'alallahu lakum minal aidin. Allah menjadikan kita orang yang kembali suci. Wal faizin, dan golongan pemenang. Untuk itu, ayo ya jadikan ya persiapan ini adalah persiapan untuk kompetisi. Bahwa nanti di bulan Ramadan gelar menjadi aidin al fitrah, kembali menjadi fitrah. Wal faizin, menjadi pemenang, insyaallah di tangan andalah keluarga akan bisa meraihnya. Wallahu a'lam bissawab. Oke, baik. Terima kasih Ustazah sudah memberikan materi terkait bagaimana persiapan kita menyambut Ramadan di tahun ini ya. Berbagai persiapan tadi untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Mulai dari sekarang kita persiapkan, mulai dari sholat kita, sholat yang barokah tadi, sholat yang menghindarkan kita dari fahsya dan juga mungkar. Kemudian juga bagaimana tilawah kita dilatih dari sekarang sesuai dengan apa yang kita targetkan, mau khatam satu kali, dua kali, atau tiga kali, mulai dari sekarang dilatih untuk bisa lebih lancar melaksanakannya di bulan suci Ramadan nanti. Kemudian juga sedekah dan juga zikir dan doa kita di bulan suci Ramadan. Sekali lagi, jazakallah, terima kasih Ustazah sudah bersama kita hari ini, dan juga untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kita di 1044 AM iDream Radio, ataupun juga untuk Anda yang mengakses live streaming di www.idreamradio.id. Jangan lewatkan serangkaian informasi dan juga program lainnya. Masih akan hadir bersama Anda. Dan saya Rudi Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, juga pamit. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.